Apakah seorang yang bermimpi bertemu Nabi dikategorikan sebagai sahabat? Tidak. Orang yang bermimpi ketemu Nabi tidak dianggap sebagai sahabat. Apalagi bisa meriwayatkan hadis. Samitu Rasulullah SAW fil manam. Aku bermimpi Rasulullah SAW berkata kepadaku dalam tidurku. Itu hadis yang maudhu'. Hadis yang tidak bisa diterima. Ada catatan. Tidak apa-apa kemakan pelajaran tauhidnya. Ada catatan penting. Seorang yang bermimpi Nabi belum tentu bermimpi Nabi. Kecuali para sahabat. Kalau bermimpi Nabi, mesti bermimpi Nabi. Kenapa? Karena sahabat lihat Nabi. Tahu wajahnya, tahu mukanya. Sehingga kalau dia bermimpi Nabi, ya betul Nabi. Kalau bermimpi seorang yang bukan Nabi, dia enggak akan berkata itu Nabi. Dia kenal kok, mereka kenal Nabi. Yang saya lihat bukan Nabi. Tetapi yang bermasalah adalah orang-orang yang tidak bertemu Nabi dan tidak melihat wajah Nabi. Ada dua jenis manusia. Ada manusia yang tidak melihat Nabi tetapi mempelajari hadis-hadis tentang khilqatun Nabi, bentuk Nabi, wajah Nabi dan sebagainya. Di dalam khususnya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah adalah kitab khusus riwayat-riwayat tentang Nabi, badannya, rambutnya, wajahnya, matanya, telinganya, ila akhirnya. Bagaimana ubannya, semuanya rinci. Yang jenis kedua, orang-orang yang tidak pernah sama sekali belajar itu. Kalau yang pertama, mimpi Nabi mungkin. Dan kemudian dia tahu betul ciri-cirinya. Oh itu Nabi. Tetapi orang yang kedua, ketika aku mimpi Nabi, perlu ada pertanyaan, taunya itu Nabi dari mana? Pernah ada seorang yang dia dari pondok sufi, berkata, aku pernah bermimpi Nabi. Saya tanya, kok tahu itu Nabi dari mana? Wah, semua orang berkata, ya Rasulullah, aku melihat dia sedang berjalan dengan wajah putih, jubahnya putih. Disambut ramai-ramai, ya Rasulullah. Berarti, kamu tahu itu Nabi, kata orang-orang di sekitarnya. Iya, siapa mereka? Enggak tahu. Ya, dhaif berarti riwayatnya. Taunya itu Nabi dari mana? Sekarang saya tanya, kayak apa orangnya? Yang sedang disambut. Wah, wajahnya seperti bulan purnama. Bulan purnama. Maksudnya mulus, putih. Iya, putih, bersih, mulus. Enggak ada jenggot, enggak ada kumis. Iya, salah, itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Rasulullah SAW berjenggot, barakallahu fikum. Jubahnya panjang sampai ke bawah mata kakinya. Iya, bukan Nabi. Jelas bukan Nabi. Nabi melarang isbal dan melarang untuk memotong jenggot. Bagaimana seperti bulan purnama? Bercahaya. Ya walaupun bercahaya. Kalau Nabi SAW enggak mungkin menyelisihi apa yang diajarkannya. Sehingga hati-hati. Kalau bermimpi Nabi, belum tentu itu Nabi. Sehingga ada seorang yang datang ke Syekh bin Baz. Ya Rasulullah, ya Syekh, aku bermimpi Nabi. Ketika aku mau mengajukan apa yang aku inginkan, dia berpaling meninggalkanku. Aku sedih sampai hari ini sedihnya belum hilang. Nangis dia. Kata Syekh bin Baz, bagaimana orang yang kamu lihat? Orangnya begini. Syekh bin Baz, ahlul hadis, baca semua tentang ciri-ciri Nabi. Setelah dia ceritakan yang dilihatnya wajahnya begini, rambutnya begini, begini. Kata Syekh bin Baz, tenanglah kamu, bergembiralah. Dia bukan Nabi. Karena ciri-cirinya bukan Nabi. Tidak sesuai dengan ciri-ciri Rasul yang diriwayatkan dengan lengkap dalam Syama'il Muhammadiyah. Tapi lumayan. Masih ada seberapa jam. Apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Kalian cari sebagai PR. Serius. Jangan nyalakan yang nanya. Memang itu adalah suatu yang berkait dengan pembahasan. Sehingga bisa kita baca pada pelajaran berikutnya. Sepintas bisa saya sampaikan, ciri-cirinya di malam hari dalam keadaan tidak sangat tenangnya, tidak ada angin yang berhembus, disebutkan tidak panas, tidak dingin, di malam yang tidak ada bulan tetapi terang seperti ada bulan, kemudian matahari ketika terbit sama sekali tidak menyilaukan mata. Ketika terbit sama sekali tidak menyilaukan mata, ini cahayanya tidak mencolok, dalam keadaan seperti piring perak karena terbit di antara sayap-sayap Jibril. Sayap Jibril itu memenuhi ufuk. Dan lain-lain yang akan kalian cari dengan tentunya dengan dalil, barakallahu fikum. Antum ahla sunnah, ahla hadis. Kalau bicara harus dengan hadis. Tidak susah kok. Dan itu perbedaan antara mutawasithah dengan tatribut du'at. Lasik kadalik. Ya, kalian sudah harus dilatih baca kitab. Cari di tafsir-tafsir tentang itu, dan banyak insyaallah. Tidak apa-apa, tidak mengapa ta'awun alal birri wa taqwa, karena ini bukan ulangan. Tapi bukan ta'awun untuk nyontek. Cari bersama, kamu dapat apa, saya dapat apa, kumpulkan begitu. Mafhum? Baik. Nanti maktabahnya harus diperbesar. Walaqad jarrada as-salafus salih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Walaqad jarrada as-salafus salih at-tauhid wa hamu janibahu. Para salafus salih telah mengkhususkan pembahasan tauhid, dan mereka atau memurnikan tauhid dan menjaga sisi tauhid. Hatta kana ahaduhum idza sallama 'alan nabi, hingga salah seorang mereka karena memurnikan tauhid, karena menjaga tauhid, kalau memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma arada du'a istaqbala al-qiblah. Kalau memberi salam kepada Nabi, kemudian berdoa, mereka menghadapnya ke kiblat. Karena sangat berhati-hati. Bukankah kalau salam disebutkan dalam hadis yang kemarin, menghadapkan wajahnya kemudian memberi salam, kan begitu? Menghadapkan wajah, iya. Kalau memberi salam, iya. Assalamualaikum, kaif hal. Pandang sahabatmu, saudaramu, salam dengan baik. Assalamualaikum, kaif halak ya akhi. Walaupun dalam kalimat salam ada kandungan doa, tetapi karena lebih menonjol sisi dari sisi tahniah, apa tahniah itu? Ya, sambutan atau memberikan suatu salam ya, sudah ma'ruf makna salam, sehingga ke orangnya assalamualaikum. Tetapi bukankah sering diiringi dengan doa setelah salam? Jazakallahu anna wa an muslimina khairal jazaa' ila akhirih. Maka ketika doa menghadapnya ke kiblat, bahkan akhirnya sangat berhati-hatinya dengan ini, mereka menghadapnya ke kiblat sambil mengatakan dengan assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian ya Allah berikan kepada beliau balasan atas jasanya kepada umat manusia secara keseluruhan dengan balasan yang paling besar, semoga salawat dan salam ila akhirih. Doanya menghadap kiblat. Wa ja'ala dharahu ila jidari qalr, yang berarti dijadikan punggungnya ke arah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a, kemudian berdoa. Misalnya ini kamar Aisyah yang di dalamnya ada 3 kuburan. Kuburan Nabi, kuburan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Ketika mengucapkan salam ke arah kamar Aisyah, assalamualaikum ya Rasulullah, jazallahu anna, berbalik. Tidak, doanya menghadap, bukan begitu. Menghadap kiblat. Jangan salahkan mereka, jangan salahkan para penjaga-penjaga. Kalau ketika melihat orang mulai doa mengangkat tangan, dipukul. Nah, roh, sana, doa di sana. Ini doa bisa di mana saja. Allah maha mendengar, maha melihat, dan yang paling afdal justru menghadap kiblat. Kenapa menghadap kuburan? Karena kekurangan ilmu, karena banyak yang tidak mengerti, sehingga mereka kemudian marah-marah, dasar Wahabi, tidak cinta Nabi, ila akhirnya. Padahal bukan itu. Ihtirazan min asyirik. Ihtirazan min ta'zimil qabr. Barakallahu fikum. Wahada himayatan janib at-tawhid. Menjaga sisi tauhid. Wa nassa 'ala dhalika al-a'immatul arba'ah. Disebutkan secara nas yang demikian oleh para imam-imam yang empat dari empat madhab. Jadi jangan bilang oh itu karena Saudi Hambali. Kalau urusan tauhid, Hambali ataupun Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Maliki tidak berbeda. Nassa ala dzalikal a'immatul arba'ah, telah disebutkan secara nas dari para imam-imam yang empat, annahu yastaqbilul qiblah waqta ad-du'a, bahwa mereka menghadap kiblat ketika berdoa. Hatta la yad'u 'inda al-qabr, hingga tidak berdoa menghadap kuburan. Kamu berdoa pada siapa? Dikhawatirkan akhirnya bergeser. Keyakinan hati ini bergeser. Karena selalu menghadapnya pada kuburan, akhirnya keceplosan yang dipanggil bukan Allah SWT, tapi Nabi. Ya Nabi Allah, tolong aku. Keliru. Mengapa? Karena menghadapnya ke kuburan, setelah salam kepadanya, assalamualaikum, kemudian doa, akhirnya malah bergeser. Justru seakan-akan berdoanya kepada kuburan. Kamu berdoa pada siapa? Kepada Allah. Ya ke sana menghadapnya, ke kiblat. Diajarkan, dianjurkan untuk menghadap kiblat dalam berdoa oleh semua madhab yang empat. Fa inna du'a ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Sebagaimana dalam hadis, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Itu yang lebih sahih daripada ad-du'a'u huwa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, mukh. Nah, intinya ibadah. Tetapi yang lebih sahih, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Sebagaimana disebutkan fi Tirmidzi dan lain-lainnya secara marfu', ad-du'a'u huwa al-ibadah. Fajarrada salaful ibadah lillah, maka para sahabat memurnikan, ini makna jarrada, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Karena doa termasuk ibadah, maka mereka menghadap ke kiblat dan memurnikannya untuk Allah. Tidak meminta kepada Nabi, tidak minta apapun, termasuk minta syafaat. Mengapa? Karena tidak diperintahkan, tidak disuruh, tidak dicontohkan untuk meminta syafaat pada kuburan-kuburan. Minta syafaat Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan keridhaan dan memberikan izin kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah seluruh syafaat. Tidak akan Allah izinkan siapa yang tidak diizinkan oleh Allah. Tidak akan Allah berikan pada siapa yang tidak Allah izinkan. Karena syafaat milik Allah satu-satunya. Walam yaf'alu 'inda al-qubur minha illa ma udina fi aw ma adina fi Rasulullah SAW. Dan mereka para sahabat, para salaf, tidak melakukan apapun di kuburan illa, kecuali apa yang diizinkan, ma adina fihi Rasulullah, kecuali yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ad-du'a ila ashabiha, yaitu mendoakan siapa yang dikubur di situ. Wal istighfar lahum, dan memintakan ampun untuk mereka. Wat tarahhum alaihim, dan mendoakan rahmat atas mereka. Apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Mintakanlah ampun untuk saudaramu ini, sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Baik, maka mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah untuk si mayit. Menghadap kemana? Ke kiblat. Nah, sebagaimana salat jenazah menghadap ke kiblat. Barakallahu fikum. Wa akhraja Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la taj'alu buyutakum quburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai perayaan, sebagai tempat berkumpul manusia, tempat perayaan. Wa dhall wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salatlah, salawatlah kepadaku, kata Nabi. Bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu jayyid wa rawatuhu thiqat masyahir. Thiqat dan masyhur, orang-orang rawi-rawi terkenal. Wa qawluhu, kalimatnya wala taj'alu buyutakum quburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, maknanya la tu'attiluha minas salati fiha, maknanya jangan dikosongkan rumah kalian dari salat. Jangan dikosongkan rumah kalian dari salat. Jangan seperti kuburan. Tentunya salat-salat sunnah, karena salat yang wajib di masjid. Maka ramaikanlah rumah kalian dengan salat sunnah qabliyah, sebelum berangkat ke masjid, dan salat ba'diyah, sepulang dari masjid. Salat di rumah, sehingga rumah tidak seperti kuburan, diramaikan dengan salat. Dan juga rumah diramaikan dengan doa wa qira'atul Qur'an, zikir pagi, zikir sore, zikir ketika masuk rumah, zikir ketika keluar rumah, dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Fa inna syaitan tafirru min baitin tuqra fihi suratul Baqarah, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Fatakunu bimanzilatil qubur, jangan kosongkan dari itu semua, karena khawatir rumah kalian akhirnya seperti kuburan. Kalau enggak ada salat sunnah di rumah, enggak ada zikrullah di rumah, enggak ada qiraatul Qur'an di rumah, enggak ada semua ibadah tadi, ya kayak kuburan. Tayib, berarti kuburan tidak dikerjakan salat, enggak dikerjakan baca Qur'an, dikir-dikir dan sebagainya, tidak. Itu perbedaan rumah dengan kuburan. Fa amara bitaharrin nafilah fil buyut, maka diperintahkan untuk berupaya mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah di rumah. Wa naha an taharril ibadah indal qubur, dan dilarang untuk berupaya ibadah-ibadah, yang mengerjakan ibadah-ibadah di kuburan. Jangan, dilarang. Rumah tidak seperti kuburan, ramaikan dengan salat, ramaikan dengan qiraatul quburan. Salat, zikir dan qiraatul Qur'an. Sedangkan kuburan bukan rumah, maka jangan diramaikan dengan salat, jangan diramaikan dengan qiraatul Qur'an. Tetapi Ustaz, mereka beralasan. Bukankah berarti walaupun. Yakni kata mereka, bukankah salat itu nur, bawa dalil? Bukankah qiraatul Qur'an itu cahaya, dikir juga cahaya? Sedangkan kuburan ini, kalau dibaca Quran kan jadi terang kuburannya. Kasihan kan kalau mereka dapat kegelapan. Bagaimana jawabnya? Satu, kamu bersu'udzon dengan si mayit. Kamu kira kuburannya gelap. Berarti dia bukan orang soleh dong, kalau kuburannya gelap. Kalau kuburan orang soleh, terang beneran. Berarti kamu su'udzon. Kedua, kamu memakai kias fariq, kias ma'al fariq, kias-kias batin. Kamu mengkiaskan kegelapan kuburan dengan kegelapan rumah. Berikan cahaya rumahmu dengan qiraatul Qur'an. Kuburan juga supaya bercahaya. Beda. Mengapa? Rumah di alam nyata, alam dunia, sedangkan kuburan itu alam barzah. Kamu baca Al-Quran semalam suntuk 30 juz setiap hari selama puluhan tahun. Kalau yang dikuburnya itu adalah fasik yang gelap, yang tidak ada kaitannya dengan qiraahmu, tidak ada kaitannya dengan ibadahmu. Karena kamu beribadah baca Quran itu di alam dunia, sedangkan orang ini di alam barzakh. Tidak sama. Kalau kamu anggap sama, kubur saja lampu-lampu yang terang benderang bersama mayit, kemudian colokkan ke listrik, selesai, terang itu. Beda dong, itu kan alam. Kalau alamnya lain, maka tidak bisa dikiaskan dengan rumah. Kalau rumah, iya, disuruh untuk ramaikan, terangilah dengan salat-salat sunnah, terangilah dengan qiraatul Quran. Tapi kuburan tidak disuruh untuk seperti itu. Kenyataannya tidak dilakukan oleh para sahabat, wala tabi'in, wala tabi'it tabi'in, wala tabi'it tabi'it tabi'in, la tabi'it tabi'it tabi'it tabi'in, wala tabi'it tabi'it tabi'it tabi'it tabi'in yang sekarang ada di Madinah. Kamu lihat kayak apa? Mereka itu barakallahu fikum, orang-orang yang dulu di Madinah dari para sahabat, terus hidup di sana turun temurun sampai sekarang. Sanadnya bersambung dari bapaknya, dari kakeknya, dari neneknya, dari kakeknya kakeknya sampai kepada para sahabat. Enggak ada satupun yang melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Walhamdulillah rabbil alamin. Wahada diddu ma'alayhi al-musyrikun. Maka yang diperintahkan Nabi untuk meramaikan rumah dengan bacaan-bacaan Quran dan ibadah, dan jangan meramaikan kuburan dengan seperti itu, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Nasrani dan musyrikin. Diddu ma'alayhi al-musyrikun, berbeda dengan apa yang dijalankan oleh musyrikin. Minan nasara wa asbahihim. Apakah musyrikin dari kalangan Nasrani atau musyrikin dari kalangan Syiah Rafidah, penyembah-penyembah Husain, atau lebih tepatnya bukan penyembah Husain, penyembah kuburan Husain. Yang kuburan Husain ada tiga, entah mana yang benar. Nah, orang yang satu kuburannya tiga. Di Irannya ada, di Iraknya ada, di mana lagi ada. Ada tiga kuburan Husain. Dan semuanya dibesarkan, semuanya disembah, semuanya mereka tawaf mengelilinginya sambil memanggil ya labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, seperti kaum muslimin yang mendatangi Masjidil Haram dan tawaf di sekitar Ka'bah sambil mengucapkan labbaika, labbaika Allahumma labbaik. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.